بسم الله الرحمن الرحيم. Apa keutamaan seorang laki-laki salat di masjid? Banyak keutamaannya. Pertama di hadis Muslim, masjidnya saja Anda datang dapat 25 kebaikan. 25 itu jarak 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun, 3 ke 4 500 tahun. Kemudian Anda berangkat dari rumah, Anda berwudu. Saat Anda berwudu sampai ke masjid, maka saat itu Anda dihapuskan semua kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil yang dikerjakan sampai Anda berwudu datang ke masjid itu. Yang ketiga, masuk masjidnya Anda mendapatkan pahala lebih daripada orang biasa. Kemudian Anda duduknya dihitung sebagai itikaf kalau diniatkan itikaf. Yang keempatnya, salat jamaahnya 27 kali nilainya dibandingkan dengan salat sendirian. Kemudian setiap zikirnya dihitung lebih daripada zikir orang lain. Dan yang terakhir ini yang paling hebat, Anda dipercepat dikabulkan doanya sepanjang bermohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid. Yang terakhir, Anda perlu mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Di Quran surah ke-9 ayat ke-18. Apa ancaman bagi orang yang sholat di masjid? Tidak ada ancaman. Yang ada adalah orang yang menghambat orang sholat di masjid. Itu ada ancaman di Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 114. Apa hukumnya membasuh kaos kaki saat wudu? Apakah sama dengan masuk khauf? Ada ulama yang berpendapat khauf itu maksudnya bukan sekedar alas kaki, kaos kaki bukan. Tapi yang tidak menyerap. Karena itu dalam kehidupan orang-orang dulu, ada kaos kaki itu yang sifatnya semacam dari kulit, Pak, yang keras itu. Yang tidak menyerap air. Ya. Itu yang dimaksud dengan khauf. Bukan khauf, khauf, khauf. Jadi begitu air kemudian diserapkan tadi, diusapkan ke situ ke atasnya, airnya tidak menyerap ke bawah karena enggak ada pori-porinya. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau Anda usapkan air ke kaos kaki, ya sama aja menyerap ke bawah. Kenapa tidak dibasuh sekalian, bukan? Buka kaos kakinya, basuh dulu, kemudian tutup lagi pakai kaos kaki. Itu yang dibenarkan. Ya. Kalau khuf itu artinya, khuf itu alas kaki. Sifatnya terbuat dari kulit, atau yang semacamnya yang tidak menyerap air. Bagaimana hukum menggunakan bekas piring yang digunakan untuk daging babi? Kalau piring itu sudah dibasuh dengan cara syar'i 7 kali, salah satunya menggunakan tanah atau sifat yang serupa dengan itu. Ulama yang meneliti, sifat tanah itu punya satu jenis enzim tertentu yang dengan itu bisa mematikan ya, racun-racun atau kuman-kuman yang ada pada liur dari babi. Jadi begitu dimatikan dengan itu, atau liur anjing, begitu dimatikan, selesai semuanya, maka itu jadi netral lagi. Nah, ada yang meneliti sekarang, diambil sifat-sifat tanahnya, dijadikan semacam jadi sabun, kemudian digunakan untuk membersihkan itu semua. Kalau sifatnya selesai, 7 kali basuhan, dengan sifat tadi selesai, maka boleh digunakan. Tapi kalau tidak dibasuh dengan seperti itu, apalagi terus digunakan untuk babi, pakai lagi, babi, pakai babi. Misal, ada bubur, bubur halal, bubur haram. Di tempat yang sama, penggorengannya sama, tempatnya sama, cuman menunya yang beda. Yang seperti itu kita harus meninggalkannya karena ada syakun. Keraguan di dalamnya boleh jadi yang kita pakai untuk bubur ayam sebelumnya dipakai untuk bubur babi. Allah Ta'ala alam sol. Nah, seperti itulah kira-kira kesulitannya. Baik, 5 menit lagi. Bagaimana jika berniat menghafal Quran, belum hafal Quran, tapi ajal lebih dahulu menjemput? Apakah nanti kita bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tua di akhirat nanti? Hadis riwayat Al-Bukhari tempat hadis yang pertama dari Umar bin Khattab. Innamal a'malu binniyat. Semua pekerjaan kita dituliskan berdasarkan niatnya. Dikala antum sudah berniat, kemudian antum ingin melakukannya, maka dengan niat itu pahala dituliskan. Apa pahalanya sesuai dengan niat antum? Misal, Anda ingin jadi berniat sebagai penghafal Quran. Saat Anda menghafal Quran, baru sedang dimulai, Quran belum hafal, tiba-tiba Anda meninggal dunia. Maka Anda akan diwafatkan dalam keadaan sebagai penghafal Al-Quran. Apa pahala penghafal Al-Quran? Quran surah ke-35 ayat 33, paling tinggi sebelah atas. Yuhallawna fiha min asawir. Akan dipakaikan kepadanya mahkota kehormatan plus jubah kehormatan. Setelah dipakaikan, At-Tirmidzi dalam hadis 2915. Dipanggil orang tuanya, kalau orang tuanya beriman dan soleh. Dipanggil orang tuanya, kemudian dipakaikan mahkota di kepala kedua orang tuanya. Dan diajak masuk ke dalam surga. Apa dalilnya? Surah ke-23, Quran surah ke-13, ayat 23 sampai 24. Jannatu adnin yadkhulunaha. Kemudian mereka masuk ke surga Aden, saat masuk ke surga, waman salaha min abaihim. Orang-orang bapaknya yang soleh ditarik. Wa azwajihim, pasangannya yang soleh ditarik. Jadi kalau suaminya hafal Quran, istrinya dibawa masuk surga. Ya, kalau istrinya hafal Quran, suaminya dibawa masuk surga. Kemudian wa dzurriyyatihim, cucu-cucunya, anak-anaknya cucu dibawa semua masuk ke surga. Masuk dia ke surga disambut oleh malaikat. Wal malaikatu yadkhuluna min kulli babin, salamun alaikum bima sabartum. Malaikat masuk ke dalam surga, menyambut mereka, mengatakan selamat saat di dunia Anda telah sabar, bisa masuk ke dalam surga Anda ini. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Anda semua termasuk dalam bagian demikian insyaallah. Amin.